Mitra Bisnis, Komite Daging Sapi Jakarta Raya membantah ada praktik kartel daging sapi di bisnis tersebut. Hal ini mementahkan dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha soal praktik kartel daging sapi. Menurut Ketua Umum KDS Jakarta Raya, kenaikan harga yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kartel. Harga daging melonjak karena murni kekurangan suplai daging dan besarnya permintaan masyarakat pada daging. Demand Indonesia sudah masuk dalam kategori tertinggi di dunia. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sebenarnya ada atau tidak sih kartel daging sapi ini? Yang ada itu karena Yu yang bikin kan. Itu kan kartel itu ada kalau Yu yang bikin. Karena kebijakannya itu semua ada di Departemen Pertanian misalnya kan. Kan dia yang menciptakan kartel itu. Kalau dia bagi-bagi kuota itu dan kuota itu dia bagi kepada itu-itu. Apa yang mengatur harga sapi, harga apa itu. Itu pemerintah sendiri yang ciptakan kalau menurut saya dan ini. Kan bodohnya kita bahwa kita mau tergantung sebagai kartel kan. Kita yang mau punya wewenang itu kok. Selama Yu transparan, Yu membuka itu semua dan orang itu semua bisa import dan lain-lain. Mana bisa terjadi kartel itu. Tapi kalau Yu membatasi dengan kota-kota dan juga si pemainnya cuma beberapa pemain, ya tentu saja kartel itu terjadi. Mereka ngatur semua, apakah itu di produk-produk pertanian kita, dulu dituduhkan kedele, dituduhkan gula, dituduhkan. Tapi kan ini kebijakan pemerintah yang membuat kemungkinan itu ada. Kalau pemerintah tidak membuat kebijakan-kebijakan sehingga kartel itu tidak hidup, kan itu dari dulu juga. Kenapa nggak ada? Kenapa sekarang tiba-tiba ini terjadi? Itu kan semua orang itu cuma mau rent seeking aja. Orang mungkin mencari duit karena duduk dekat pemilu, jadi dicarilah akal-akalan yang gampang cari duit dengan cara-cara yang menurut saya lebih banyak karena merampok aja itu uang negara yang akhirnya konsumennya yang dirugikan yang harus membeli daging yang jauh lebih mahal dari seharusnya. Jadi saya pikir ini saja, jangan dituduhkan kartel itu yang salah pemerintah kalau dia itu menciptakan kartel itu sendiri. Nah, kenapa sih Pak kita tidak bisa seperti zaman Soeharto dulu yang memiliki industri sapi yang besar? Ya, saya nggak tahu ya kebijakan kita mengenai peternakan. Ini satu, saya melihat statistik kita itu nggak ada yang cocok lagi. Satu ya. Yang kedua, logistik kita itu yang mengangkut barang-barang. Misalnya kalau sapi kita yang banyak misalnya di bagian Indonesia Timur atau di NTT itu, tapi nggak bisa diangkut ke Pulau Jawa atau pengangkutannya begitu mahal. Sehingga dagingnya tambah mahal juga, itu kemungkinan ada. Ya. Yang kedua, saya pikir ya peternakan-peternakan di Lapos itu kan sudah nggak ada lagi. Itu banyak sekarang. Ya, jadi semua sapi kita itu dipelihara sama rakyat. Ya, rakyat kita itu kan susah sekali untuk dikatakan pada saat ini mesti potong. Ada saat tidak boleh potong dan segala macam. Kan itu tidak bisa. Karena itu kan dianggap daging sapinya itu sebagai untuk ini dia simpanan dia dan lain-lain. Dan kapan dia perlukan. Itu semua itu sudah tidak jelas lagi kebijakan-kebijakan mengenai impor sapi, impor daging dan segala macam. Akhirnya konsumen dirugikan. Yang tidak ada sapi pun lebih murah dari kita. Seperti Singapura daripada harga sapi kita. Ya. Tidak ada satu peternakan sapi pun saya lihat di Singapura itu. Kenapa dia bisa lebih murah dari kita? Kan ini kebijakan kita yang tidak benar kan. Nah tapi kan ini yang maka itulah ditangkap KPK itu semua kan. Supaya itu akhirnya baru terbuka loh, belangnya semua. Tapi kan semua mencoba cuci tangan. Tapi itu sebenarnya cuma cari-cari untuk uang aja itu. Tidak tahu apa guna atau untuk pemilu dan segala macam itu ya. Jadi saya melihat itu sebenarnya kebijakan kita yang salah. Itu satu ya. Yang kedua, saya juga melihat masalah-masalah daripada ketidaktransparan semua ini ya. Daripada ini dan tidak memberikan. Kalau kita buka aja itu semua, sehingga biarlah mereka bersaingan sehingga harga sapi itu lebih murah. Bagaimana you protect sapi-sapi peternak-peternak dalam negeri itu. Bukan dalam arti you protect dagingnya. Bagaimana membantu memberikan insentif kepada peternakan-peternakan dalam negeri kita. Membuat juga kalau perlu. Ya besar-besaran daripada lu punya sapi yang seperti di Tapor peternakan di NTT, TB, itu lu atur dia punya transportation-nya. Jangan transportation-nya lebih mahal dari sana daripada dari Australia misalnya sapi. Ya, jadi semua itu benarnya bisa diatur. Kalau negara ini mau dan orang yang mempunyai kebijakan itu mau melakukan itu. Tapi kan ini yang tidak dilakukan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.